atau menjumpai Muqatil bin Sulaiman ulama. Muqatil bin Sulaiman ulama di generasi tabi'in. Ia menjumpai Al-Mansuri rahimahullah. Masuk menjumpai Al-Mansur, Khalifatul Mansur. Ya Khalifah Al-Mansur. Yauma bui'a bil Khalifah. Pada hari di mana Al-Mansur dibaiat menjadi khalifah. Ya, ini hubungan antara umara dengan ulama. Ketika umaranya dibaiat sebagai khalifah, disumpah sebagai khalifah, maka ulama pun melakukan baiat. Para ulama melakukan baiat karena memang ini yang dituntut oleh agama. Faqala lahul Mansur, setelah selesai prosesi pembaiatan, baiat ini bukan baiat yang kita pahami, tapi baiat bersumpah di hadapan umara tersebut, mengakui dia sebagai pemimpin dan menyatakan ketaatan kepada beliau sebagai pemimpin. Maka Al-Mansur sang khalifah berkata kepada ulama ini, "Izni ya muqatil." Ya, berikan kepada saya wasiat, nasihat wahai muqatil, yaitu ulama. Muqatil bin Sulaiman tadi. Faqal, maka muqatil balik berkata, "A'idzuka bima ra'aitu am bima sami'tu." Saya berikan engkau, ini pilihan, ketika diminta oleh Mansur dari Muqatil bin Sulaiman nasihat, maka Muqatil memberikan dua pilihan. Yang saya lihat, ya, saya berikan kepada kaum ma'idah dari apa yang saya lihat atau dari apa yang saya dengar. Maksudnya tentang kehidupan yang telah saya lihat dari kehidupan nyata yang bisa diambil pelajaran, atau dari apa yang telah saya pelajari, ilmu maksudnya. Bima sami'tu itu ya dari ilmu yang pernah ia dapatkan, dari kumpul yang ia kumpulkan dari guru-gurunya. Karena memang pelajaran ini bukan hanya sekedar dapat dari riwayat, tetapi pelajaran itu bisa saja diambil, ilmu itu bisa diambil dari sikap orang, dari fakta-fakta kenyataan, dari adab orang, dari kehidupan orang. Banyak pelajaran dalam kehidupan. Ya. Banyak pelajaran, bahkan Islam mengajarkan demikian. Bahkan Islam ini sebahagiannya adalah fakta kehidupan nyata yang dilihat, yang diambil dari kehidupan Nabi SAW. Begitu juga sekarang kita, Islam itu tidak perlu kita bayang-bayangkan saja, karena prakteknya sudah nyata dalam kehidupan generasi salaf, dari kehidupan para sahabat Nabi, generasi setelah mereka dan seterusnya. Islam itu sudah hal yang sudah nyata dan bukan khayalan, bukan angan-angan, bukan fiktif, tetapi dia kehidupan yang nyata. Ini yang ditawarkan oleh Muqatil kepada khalifah ketika itu. Kamu mau pesan itu yang saya ambil dari yang saya lihat, atau yang saya ambil dari apa yang telah saya hafal dari ilmu-ilmu? Ya. Kemudian berkata Mansur khalifah, "Bal bima ra'aita." Saya inginkan ilmu, pesan yang kamu ambil dari ilmu yang kamu lihat langsung kenyataannya, dari fakta yang diinginkan oleh khalifah. Qala ya amirul mu'minin. Maka Muqatil mulai menjelaskan ilmu, pesan, wasiat kepada khalifah ini, yang ia petik dari kehidupan nyata yang ia lihat sendiri. Kata beliau, "Ya amirul mu'minin, wahai pemimpin kaum mukminin, inna Umar bin Abdul Aziz anjaba 11 waladan." Ini nyata, fakta. Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz khalifah, Umar bin Abdul Aziz khalifah sebelum, jauh sebelum Mansur, ya, anjaba 11 waladan, melahirkan anak dengan jumlah 11 orang. Ya. Umar bin Abdul Aziz memiliki 11 orang anak. Sementara ketika dia meninggal, wa taraka 18 dinaran. Yang ia harta pusaka yang ia tinggalkan untuk anak-anaknya hanya 18 dinar. Hanya 18 dinar. Yang diwarisi oleh mereka yang jumlahnya berapa? Kalau satu orang mungkin terlalu banyak, tetapi kalau 11 orang. Ya. Ya, dia meninggalkan 11 orang anak dan hanya 18 dinar. Bukan 18 juta, tetapi 18 dinar. Kemudian dari 18 dinar tersebut, kufina bi khamsati dananir. Biaya kafannya 5 dinar. Ya, biaya prosesi itu semua dari ambil dari harta yang ditinggalkan 18 itu diambil 5 dinar untuk proses kematiannya, meninggalnya. Tersisa berapa? 13. Wasturiya lahu qabrun bi arba'ati dananir. Khalifah tidak punya tempat untuk dikuburkan kecuali dibeli lahan kuburnya. Sekarang juga di sebagian tempat dibeli lahan kuburnya. Tidak punya areal, tidak punya tanah sendiri. Maka terpaksa dia membeli dengan harga 4 dinar. Ini nyata. Ya. Harta yang dipusakainya 18 dinar, 5 dinar untuk prosesi pengafankannya, memandikan dan seterusnya. Kemudian untuk kuburannya diambil dari hartanya itu 4 dinar, tersisa 9 dinar. Ya. Wa wuzzi'al baqi 'ala abna'i. 9 dinar ini yang akan dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Khalifah, pemimpin ya, kaum muslimin ketika itu. Ini yang pertama. Kemudian diperbandingkan dengan yang lain oleh Muqatil, wa Hisham bin Abdul Malik. Sementara Hisham bin Abdul Malik keturunan juga seorang penguasa dan juga orang seorang raja dan dia orang kaya, anjaba ahada asyara waladan. Memiliki 11 orang anak pula. Ya. Wa kana nasibu kulli waladin min at-tarika 1000 dinar. Dan ketika dibagikan harta pusakanya kepada anak-anaknya untuk per orangnya saja 1 juta dinar. Per orangnya 1 juta dinar. 1000. 1000 berapa? 1 juta. 1 juta dinar per orangnya. Sementara yang ditinggalkan oleh Umar bin Abdul Aziz 18 dinar. Sementara Hisham bin Abdul Malik yang juga punya 11 orang anak, per orangnya didapatkan oleh anak-anaknya 1 juta dinar. Wallahi ya Amirul Mukminin. Demi Allah, kata Muqatil, wahai pemimpin kaum mukminin, laqad ra'aitu fi yawmin wahidin ahada abna'i Umar bin Abdul Aziz yatasaddaqu bi 100 farasin lil jihad fi sabilillah. Demi Allah, dia bersumpah karena memang fakta dia melihat sendiri. Demi Allah, kata Muqatil, saya melihat pada suatu hari salah seorang dari anak Umar bin Abdul Aziz mendanai berinfak 100 ekor unta. Ya. Padahal dia mendapatkan bahagian dari 11 dinar bagi 11. Dari 9 dinar bagi 11. Dan akhirnya nanti dia justru yang berinfak di jalan Allah dengan 100 ekor unta. 100 ekor kuda. Yatasaddaq bi 100 faras, telah bersedekah berinfak di jalan Allah dengan 100 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu anaknya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Wa ahadu abna'i Hisham, sementara salah seorang dari anak Hisham bin Abdul Malik, yatasawwalu fil aswaq, justru berkeliling di pasar meminta-minta. berkeliling di pasar meminta-minta, tasawul, meminta-minta, karena enggak ada lagi harta, enggak punya. Kata Muqatil bin Sulaiman menceritakan dua perbedaan yang sangat besar dari seorang ayah yang meninggalkan keturunannya dengan Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, sementara yang satu ditinggalkan di atas onggokan-onggokan dunia, ya, di atas tumpukan-tumpukan dunia. Kemudian wa qad sa'ala an-nas Umar bin Abdul Aziz wa huwa ala firasil maut. Ketika Umar bin Abdul Aziz terbaring lemah menghadapi kematiannya karena sudah semakin parah penyakitnya, orang-orang bertanya kepadanya, orang-orang sekitarnya, ya, keluarganya atau orang-orang terdekatnya, apa yang mereka tanyakan kepada Umar? Mada tarakta li abna'ika ya Umar? Melihat kehidupan Umar yang dari awal semenjak khalifah dia sudah bagi-bagikan harta dan anaknya mendukung. Anaknya mendukung. Sudah ketika dia menjadi khalifah semua harta kekayaannya dibagi-bagikan. Dan bahkan ketika dia seletih membagikan seharian penuh sebelum asar dia berhenti. Dia berhenti. Kita hentikan saja wahai anak-anakku, besok kita lanjutkan kembali. Apa kata anaknya? Siapa yang menjamin umur engkau sampai besok? Maka bersemangat dia kembali dan membagikan sampai habis hartanya kepada kaum muslimin. Itu yang sekarang dia tinggalkan. Dan bahkan ketika meninggal dunia, orang bertanya kepada Umar, apa yang kamu tinggalkan? Kamu tidak punya harta, kamu seorang penguasa, sementara anak-anakmu banyak. Dengan apa kamu berikan mereka kehidupan? Itu pertanyaan orang-orang kepada beliau. Qala taraktu lahum taqwallah. Saya tinggalkan mereka di atas takwa kepada Allah. Fa in kanu salihin, kalau sekiranya nanti mereka benar-benar bertakwa dan menjadi orang saleh, fallahu ta'ala yatawalla salihin. Maka Allah yang akan mengurusi orang-orang saleh. Kalau sekiranya mereka nanti benar-benar di atas takwa dan menjadi orang saleh, maka saya yakin Allah dan saya beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatawalla salihin, menjamin urusan orang-orang saleh. Wa in kanu ghaira dzalika, kalau sekiranya nanti setelah saya meninggal mereka tidak seperti itu, falan atruka lahum ma yu'inuhum ala maksiatillah, maka tak akan sekali-kali tidak akan saya tinggalkan untuk mereka apa yang memberikan bantuan kepada mereka untuk berbuat maksiat. Lihat Umar bin Abdul Aziz, kalau saya sudah didik, saya sudah tarbiyah mereka dengan takwa, kalau seandainya mereka setelah saya meninggal benar-benar menjadi orang yang saleh, maka saya yakin dan beriman Allah sendiri yang akan mengurusi, memberikan pertolongan, menjaga orang-orang yang saleh. Kalau seandainya mereka tidak seperti itu, menjadi orang yang banyak berdosa, maka saya tidak akan tinggalkan harta saya untuk membantu mereka berbuat maksiat. Kata Umar bin Abdul Aziz. Kata para ulama, mari diperhatikan ungkapan tersebut atau kisah ini. Kebanyakan dari manusia bersungguh-sungguh, berusaha, berletih-letih, beras keringat, betin tulang, dengan tujuan untuk apa? Untuk memberikan jaminan masa depan anak-anaknya. Karena mereka mengira bahwasanya dengan banyaknya harta yang ia tinggalkan dan ketika sudah meninggal anak-anaknya mendapatkan bagian yang banyak, maka anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang terjamin hidupnya aman, tidak susah-susah. Sementara mereka lupa, lalai bahwasanya keamanan yang sesungguhnya adalah keamanan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini surat An-Nisa. Kita lihat artinya. Surat An-Nisa. Ayat berapa? Ayat 9. Ya. Ayat 9, "Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Dalam terjemahannya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunannya, keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi ketika meninggalkan harta warisan itu dengan takwa, takwa yang falyattaqullah. Jadi yang mereka tinggalkan keturunan mereka di atasnya adalah takwa. Walaupun mungkin dalam masalah harta berupaya untuk jangan sampai mereka meminta-minta, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, jangan pula harta yang dipusakai itu diwakafkan semuanya sehingga mereka tidak punya apa-apa. Nah, Islam itu antara ghulu dengan jafa, antara berlebih-lebihan dengan yang lalai sama sekali. Inilah Islam, adil. Kalaupun ditinggalkan untuk mereka harta, jangan semasa hidup dunia kita kerjanya mencari harta agar mereka tidak susah-susah nanti ketika sudah meninggal dunia, dan mereka tidak diberikan ketakwaan, tidak diajarkan keimanan, tidak diarahkan kepada kebaikan. Justru nanti harta itu menjadi petaka, bencana, bumerang bagi kehidupan mereka. Jadi itu yang dijelaskan oleh mereka di sini tentang seharusnya yang meninggalkan anaknya dalam keadaan takwa itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka tinggal bertakwa kepada Allah ketika meninggalkan, memusakakan sesuatu kepada anak keturunannya. Ayat ini sangat pantas dan layak untuk dibaca, diperhatikan, direnungi, dan dijadikan pelajaran ketika kita berusaha di dunia. Kalau seandainya sekiranya usaha kita, berletih-letih kita hanya sekedar menumpuk-numpuk harta untuk menjamin masa depan anak-anak kita, ini bertentangan dengan ayat tersebut, karena ayat itu memerintahkan orang-orang tua untuk bertakwa kepada Allah. Falyattaqullah. Hendaklah mereka, anak-anak itu, bertakwa kepada Allah. Tinggalkan di atas takwa. Tinggalkan mereka di atas takwa. Kemudian dzukira anna bannata Umar bin Abdul Aziz daqalat alaihi tabki. Diceritakan oleh para ulama bahwasanya anak perempuan Umar bin Abdul Aziz pernah datang menjumpai ayahnya sambil menangis, anak perempuannya. Wa kanat tiflatan saghiratan anadzak. Ketika peristiwa ini terjadi, anak perempuan Umar ini masih kecil. Wa kana yauma idin lil muslimin. Hari kejadian itu hari raya kaum muslimin. Datang anaknya, kemudian dia menangis. Datang dengan menangis. Fasa'alaha madza yubkiki. Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada anaknya, "Kenapa engkau menangis?" Qalat, anak itu menjawab, "Kullul atfali yartaduna thiyaban jadida." Anak-anak, teman-teman saya ya, hari ini memakai baju baru semuanya. Ya, memakai baju baru semuanya. "Wa ana ibnatu amirul mu'minin artadi thauban qadiman." Sementara saya anak raja, anak khalifah, memakai hanya baju yang lama. Memakai baju yang lama. Fata'athara Umar. Maka Umar tersentuh dengan ucapan anaknya dan tangisannya. Fata'athara Umar libukaiha. Wa dhahaba ila khazin baitil mal. Lalu ia mendatangi bendahara negara. Ya. Kepada yang mengurusi uang negara. Kemudian dia berkata kepada bendahara ini, "Ata'dzan li an asrifa ratibi an syahril qadim?" Maukah engkau mengizinkan saya mengambil gaji saya bulan depan? mengambil gaji yang belum datang lagi bulan depan untuk saya ambil sebagian dari gaji saya bulan depan. Faqala lahul khazin, berkata yang bendahara ini, walima ya amirul mu'minin, kenapa, apa yang terjadi? Fahaka lahu Umar, maka cerita anak wanita tersebut disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada bendahara tadi. Maka bendahara pun tersentuh dan mengatakan, la mania, tidak ada masalah, walakin bisyartin, akan tetapi tentu ada syaratnya. Faqala al-khazin, ada syaratnya. Faqala Umar, maka Umar bertanya, wa ma huwa hadha syartu, apa itu syarat yang kamu berikan? Qala al-khazin, yang bendahara menjawab, an tatmana li an tabqa hayyan hatta ash-shahr al-qadim li ta'mal bil ajri alladhi turidu sarfahu musbaqan, tetapi dengan syarat, yaitu jaminan engkau masih hidup sampai bulan depan agar engkau bisa bekerja dengan gaji yang sekarang telah diambil. Apa istilahnya itu? Gajinya sudah ambil, kerjanya belum, kerjanya bulan depan. Ya, kasbon ya, kasbon. Ya. Dengan syarat engkau memberikan jaminan kepada saya bulan depan engkau masih hidup, agar pekerjaan yang untuk membayar gaji yang kamu ambil sekarang ini bisa ada jaminan. Ya. Fatarakahu Umar wa ada. Mendengar syarat itu, Umar pergi dan kembali kepada anaknya. Fasa'alahu abna'u, maka anak-anaknya bertanya kepada Umar, "Madza fa'alta ya abana?" Bagaimana, apakah sudah dapat uang? Anak-anaknya bertanya kepada Umar, qala, maka Umar menjawab, "Atasbiruna wa nadkhul jami'an al-jannata am la tasbiruna wa yadkhulu abakumun nar?" Apakah kalian bisa sebentar bersabar di dunia ini lalu kita semua masuk surga, atau kalian tidak bisa bersabar lalu bapak kalian masuk neraka? Ya. Ini penawaran kepada anak-anaknya yang menunggu dapat biaya untuk beli baju baru di hari raya, karena syaratnya berat, tidak ada jaminan umur sampai bulan depan, maka dia tidak jadi berhutang, ambil kasbon. Maka dia katakan kepada anaknya, maukah kalian bersabar sebentar di dunia ini lalu kita nanti semua masuk surga, atau kalian tidak bisa bersabar akhirnya ayah mengambil dengan cara demikian lalu ayah kalian masuk neraka? Kata Umar kepada anak-anaknya, qalu nasbiru ya abana, kalau begitu kami siap bersabar wahai ayah kami. Al-Khazin wa Umar wa abna'u Umar, itu cerita dari tiga orang. Al-Khazin yang benar-benar menjaga sampai kepada khalifah pun dia sampai sebegitu ketatnya amanahnya. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz, orang penguasa yang adil, penguasa yang takut kepada Allah, dan juga anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang sangat penting untuk kita ambil. Kemudian di sini ada doa, ya rabbal alamin alhiqna bis salihin, wahai ya Allah pencipta alam semesta, gabungkan kami dengan orang-orang saleh. Gabungkan kami dengan orang-orang saleh. Di sini ada janji Allah untuk orang-orang yang seperti tadi, yaitu Amir Umar, ulama Muqatil bin Sulaiman, memberikan dekatnya dengan penguasa dan memberikan nasihat-nasihat kepada penguasa. Begitu juga penguasa yang dekat dengan ulama, kemudian contoh kehidupan penguasa dan juga amanahnya penjaga dan mengurusi harta dalam sebuah negara. Ini sangat penting untuk kita ambil pelajaran. Kemudian di sini ada beberapa ayat, ya, ada empat janji yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang melakukan empat perbuatan. Ya. Empat janji dari Allah untuk empat perbuatan. yang ada, yang merupakan syarat dari janji tersebut. Yang pertama, syukur Allah menjanjikan balasan yang lebih untuk orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jadi untuk menambah, untuk mendapatkan tambahan harta, maka bersyukurlah. Kemudian zikir. Berzikir kita kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Fadhkuruni adhkurkum. Jadi sebab akibat. Ya. Refleksi dari sebuah perbuatan, yang tadi pertama syukur, maka refleksinya adalah Allah memberikan tambahan. Kemudian berzikir, mengingat Allah, ya, mengingat Allah dengan segala bentuk ingatan atau ingat, yaitu mengingat dengan hati, artinya meyakini, mengimani, kemudian mengingat dengan lisan, dengan lafaz, pujian-pujian, dan mengingat dengan anggota badan, menjaga diri agar tidak terjerumus kepada yang dimurkai oleh Allah. Ini zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah saya, maka saya akan mengingatmu. Kemudian berdoa, perbuatan yang juga langsung mendapatkan refleksnya, yaitu balasannya dari Allah, ud'uni astajib lakum. Kita tugasnya berdoa dan Allah janjikan apa? Pengkabulan. Allah mengabulkan doa kita. Kemudian itu sudah berapa? 3. Syukur, zikir dan doa. Kemudian yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama Allah tidak akan menyiksa siapapun juga selama mereka beristighfar. Jadi antara istighfar dengan azab tidak akan mungkin bertemu. Maksud istighfar ini bertobat. Ya. Jadi kita diperintah untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka refleksnya adalah selamat dari azab. Ya, selamat dari azab. Kaum muslimin, jadi ini perlu kita perhatikan. Kemudian ayat-ayat yang tadi yang menjelaskan sebab akibat tersebut, la in syakartum la azidannakum fadhkuruni adzkurkum ud'uni astajib lakum wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak akan berkumpul antara istighfar dan meminta ampun, bertobat kepada Allah dengan siksaan. Maka perbanyak bertobat, perbanyak bersyukur, perbanyak berzikir, dan jangan lupa dan jangan jarang menengadahkan tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, waffaqani Allahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.